Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ مَعَاشِرَ الْأَحِبَّةِ إِخْوَةِ فِي الدِّينِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهِ. Kita masih pada pembahasan tafsir sampai pada surat Abasah. Naam. Maka sebelum kita melanjutkan, kita upayakan melakukan murojaah terlebih dahulu dari surat-surat yang kita sudah bahas sebelumnya. Kalau pada pertemuan yang sebelumnya kita telah bahas surat sebelum Abasa, yakni surat At-Takwir, kemudian selesai, berlanjutlah pada surat yang sebelumnya lagi, yakni surat Al-Infitar, juga kita sudah selesaikan pada setiap pertemuan. Maka murojaah pada pagi hari ini melangkah pada surat Al-Mutaffifin. Antum buka kembali catatan pembahasan surat Al-Mutaffifin. Surat itu terdiri dari 36 ayat. Surat itu urutan ke-83 dari surat-surat di dalam Al-Quran yang tergolong sebagai surat Makkiyah. Allah Jalla wa'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wailun lil mutaffifin. Kata wailun kita jumpai pada ayat ini dan juga pada beberapa ayat yang lain. Wailun lil musallin di antaranya. Maka wailun adalah bentuk kata celaan yang mungkin pada bahasa kita maknanya celakalah. Wail. Celakalah kata Allah Jalla wa'ala lil mutaffifin. Al mutaffif maknanya adalah orang-orang yang curang. Maka jamaknya mutaffifin. Mutaffifun asalnya dikarenakan ada lam sebelumnya jadilah berubah menjadi ya al-mutaffifin. Wailun lil mutaffifin, celakalah mereka, kata Allah. Allah buka, Allah awali ayat itu demikian agar menjadi perhatian serius bagi hamba-hambanya yang mempunyai sifat seperti itu. Alladzina idza ktalu 'alan nas yastawfun. Alladzina, bentuk jamak dari kata, bentuk jamak dari kata alladzi. Naam. Bentuk duanya apa? Alladzani. Bentuk lebih dari dua, alladzina. Ya. Alladzi, alladzani, alladzina. Sering apa tidak antum jumpai kata ini dalam Al-Quran? Banyak sekali. Naam. Yang mungkin dalam bahasa kita, orang-orang yang, alladzina, ya ayyuhalladzina, wahai sekalian, alladzina, orang-orang, amanu. Misalkan, orang-orang yang beriman, maka alladzina bentuk jamak dari kata alladzi. Alladzi adalah maknanya yang, kata sambung. Alladzina, orang-orang yang idaktalu, tatkala dia menerima takaran. Kata ida juga sudah kita tahu seringkali, maknanya adalah apabila, ketika, iktalu, menerima takaran, alan nas, atas manusia. Atas manusia. Ada kata ala. Alaysa kadzalik. Ala adalah perangkat kata dari huruf-huruf jar. Yang artinya kata yang datang sesudahnya akan menjadi majrur. Artinya menjadi kasrah, salah satu bentuk jar adalah kasrah. Sehingga alan nasi. Iya. Iya apa tidak? Alan nas. Bukan alan nasu atau alan nasa. Jika ada yang membaca demikian, maka ketahuan salahnya. Maka alan nasi. Atas manusia. Yastawfun. Yang mereka itu minta dipenuhi. Apabila mereka menerima takaran atas manusia, mereka yastaufun, mereka minta untuk dipenuhi. Wa idza kaluhum, wa idza, dan apabila kaluhum, oh mereka itu menakar, hum untuk mereka, maksudnya untuk orang lain. Giliran dia menakar untuk orang lain. Au wazanuhum, atau wazanu, atau mereka menimbang. Hum untuk mereka. Yukhsirun, mereka merugikan. Mereka berbuat curang. Gilirannya tidak mau dirugikan sedikit pun, tapi giliran dia menakar untuk yang lainnya, yukhsirun. Giliran untuk dirinya, yastawfun, minta dipenuhi. Giliran dia menimbang untuk yang lainnya, yukhsirun. Maka kata Allah Jalla wa'ala menyatakan, wailun lil mutaffifin. Nah, celakalah bagi mereka yang berbuat curang. Nah, bentuk kezaliman. Ini adalah bentuk kezaliman. Alladzi yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka itu menyangka? Ala dimaknakan dengan tidakkah. Yadhunnu maknanya menyangka. Tidakkah dia menyangka? Ulaika annahum mab'utsun. Ulaik, mereka itu, annahum, bahwa sesungguhnya mab'utsun, mereka akan dibangkitkan. Nah, tidakkah terbenak pada diri mereka bahwa suatu saat akan datangnya kematian dan setelah itu akan dibangkitkan oleh Allah Jalla wa'ala. Hendaklah mereka renungkan itu dari perbuatan curangnya akan mengandung risiko di hari dibangkitkannya manusia. Liyaumin azim, di hari yang besar, hari yang dahsyat. Yauma yaqumun nas, di mana hari itu manusia yaqum, manusia berdiri, manusia bangkit. Li rabbil alamin, kepada Rabb al-alamin, seru sekalian alam. Menghadap Allah Jalla wa'ala untuk mempertanggungjawabkan atas setiap amalan-amalannya. Kalla inna kitab al-fujjari lafi sijjin. Kata Allah, sekali-kali tidak, sekali-kali jangan. Inna kitab al-fujjar, sesungguhnya catatan bagi al-fujjar, orang-orang yang berbuat kedurhakaan itu, lafi sijjin, benar-benar kata Allah akan disimpan dalam as-sijjin. Naam. Salah satu dari nama an-nar, letak bagi kaum fujjar. Catatan al-fujjar, lafi sijjin, terletak di dalam sijjin. Wa ma adraka, tahukah engkau? Sering kita dapati kalimat seperti ini, wa ma adrak, tahukah kamu? Ma sijjin, apakah sijjin itu? Kitabun marqum, adalah catatan atau kitab bagi marqum, yakni catatan yang tertulis. Kitabun marqum, kitab yang tertulis seluruh catatan dia. Wailun yawma idzin lil mukadzibin. Kita dapati lagi kata wailun, celakalah kata Allah, yawma idzin, di saat itu, di hari itu, lil mukadzibin. Al mukadzibin jamak dari al mukadzib. Siapa al mukadzib? Adalah orang-orang yang mendustakan. Mendustakan hari pembalasan, mendustakan hari berbangkit. Asalnya mukadzibun. Jadi mukadzibin disebabkan karena, ada yang bisa menjawab? Karena huruf lam, lil mukadzibin. Asalnya al mukadzibun. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Alladzina, orang-orang yang yukadzibun, yang mendustakan, biyaumiddin, dengan hari pembalasan amalan. Biyaumin dari kata yaumun, jadilah yaumi karena ada sebab. Apa sebabnya? Ada huruf ba, bi. Biyaumi, maka mengkasrahkan kata sesudahnya, biyaumiddin. Wailu yawma idzin lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Celakalah pada hari itu al mukadzibin. Siapa mereka itu? Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Wama yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Tidaklah dia itu mendustakan, wama, bukan satu kata, tetapi wa sendiri, ma di situ nafiyah, peniadaan yang berarti tidak. Wama, dan tidaklah, yukadzibu bih, mendustakan dengannya. Apanya di situ? Yaumuddin, hari pembalasan, tidaklah dia mendustakannya, illa kullu mu'tadin atim, melainkan setiap orang yang melampaui batas. Mu'tad, mu'tad bukan murtad, tetapi mu'tad. Mu'tad adalah yang melampaui batas. Asim, lagi juga dia orang yang berbuat dosa, suka berbuat dosa. Naam. Idza tutla alaihi ayatuna, tatkala dibacakan kepadanya ayatuna, ayat-ayat kami, qala, kata dia mengomentari, asatirul awwalin, ayat-ayat Allah itu dianggap sebagai asatir, sebagai naam, dongeng-dongeng, al-awwalin, orang-orang yang dahulu kala sudah berlalu itu. Naam. Sudah ketinggalan zaman dan semisalnya. Asatirul awwalin. Demikian penilaian mereka terhadap Al-Quran. Kalla. Sekali lagi maknanya kalla. Beberapa makna di antaranya adalah zajar, celaan, dan juga maknanya di sini adalah peniadaan. Kalla, sekali-kali tidak. Kali-kali sama sekali Al-Quran tidaklah demikian. Bal rana ala qulubihim. Bahkan rana nam, menutup ala qulubihim, terhadap hati-hati mereka. Makanu yaksibun, apa yang mereka usahakan, apa yang mereka perbuat dengan dosa-dosanya, perbuatan tadi menutup apa? Qulubihim, hati-hati mereka. Sehingga mereka memutarbalikkan al-haq menjadi batil dan yang batil menjadi al-haq. Ayat-ayat Allah Jalla wa'ala mereka nilai sebagai asatirul awwalin. Kalla innahum an rabbihim yawma idil lamahjubun. Sekali-kali jangan, tidaklah demikian kata Allah. Janganlah kalian sangka, kalian nilai seperti itu kata Allah. Innahum an rabbihim, sesungguhnya mereka terhadap Rabb mereka, terhadap Allah Jalla wa'ala, yawma idin, di hari itu, lamahjubun, mereka itu adanya hijab, adanya terhalangi untuk melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidaklah bisa memandang, melihat wajahnya Allah Jalla wa'ala, disebabkan karena kedustaan dan kekafiran mereka. Thumma innahum lasalul jahim. Kemudian sesungguhnya mereka itu lasalul jahim. Benar-benar akan Allah masukkan, Allah jebloskan dia, jerumuskan dia, al-jahim, kepada neraka jahim. Nah, lasalu dari kata salu, lam adalah untuk menegaskan. Benar-benar mereka akan salu, akan masuk al-jahim. Pernah antum tahu kata yaslaunaha? Yaslaunaha. Naam, itu satu jenis dengan kata ini, salu. Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian yuqalu hadza, dikatakan bahwa hadzal ladzi kuntum bihi, inilah yang kalian berada padanya, tukadzibun, kalian selalu mendustakannya, sebagai balasan bagi kalian. Innahum lasalul jahim, Allah jebloskan dia ke dalam jahim. Naam. Al-jaza min jinsil amal, bahwa balasan itu sesuai dengan jenis amalannya. Karena selama di dunia dia mendustakan ayat-ayat Allah, maka Allah balasi dia ke dalam, masukkan dia ke dalam jahim. Setelah Allah berbicara tentang kitabul fujjar, catatan orang-orang yang durhaka, berikut Allah beralih kepada kitabul abrar. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Sekali-kali kata Allah, tidaklah sungguhnya kitabnya al-abrar itu orang-orang yang baik, orang-orang yang selalu taat, beramal saleh, orang-orang yang bertakwa, lafi illiyin, berada pada catatan yang tinggi. Naam. Ditinggikan catatan oleh Allah Jalla wa'ala baginya. Maka Allah perjelas apa illiyin atau illiyun. Wa ma adaraka ma illiyun. Allah angkat dalam bentuk pertanyaan agar menjadi perhatian. Yang dengan memperhatikan tadi diharapkan hamba untuk bisa mengikutinya. Wa ma adaraka, apa yang kau tahu, ma illiyun. Apakah illiyun itu? Kitabun marqum. Sama ketika Allah angkat tentang sijjin. Wa ma adraka ma sijjin, kitabun marqum. Wa ma adraka ma illiyun, kitabun marqum. Tapi yang berbeda adalah kelanjutannya. Yashhaduhul muqarrabun. Orang-orang yang didekatkan kata Allah, yashhaduhu, menyaksikannya. Orang-orang yang mulia, yang dekat dengan Allah Jalla wa'ala, yang menyaksikan catatan orang-orang yang abrar. Innal abrar ala fi na'im. Sesungguhnya al-abrar akan Allah tempatkan di dalam na'im, di dalam kenikmatan. Maksudnya adalah jannah. Alal ara'iki. Alal ara'ik bukan satu kata, tetapi ala disambung dengan al-ara'ik. Al-ara'ik bentuk jamak dari kata al-arika. Al-arika jamaknya al-ara'ik. Allah berlanjut masih mensifatkan ahlul jannah yang mereka berada dalam kenikmatan tadi. Alal ara'ik, bahwa di atas mereka berada di atas araik, dipan-dipan yang turun mereka memandang. Ta'rifu fi wujuhihim, ta'rif, engkau mengetahui, fi wujuhihim, pada wajah-wajah mereka itu, nadrah, cahaya, an-na'im, cahaya yang penuh dengan kenikmatan, cahaya yang memancar, bersinar cerah, nadratan na'im. Yusqawna, mereka dituangkan, diberikan minum, min rahiqin makhtum, dari minuman yang terpilih. Rahiq, dari minuman yang terpilih, makhtum, yang ditutup. Demikian kenikmatan yang dirasakan al-abrar. Khitamuhu misk. Penutupnya adalah misk. Bau kasturi. Penutupnya adalah indah. Kesudahannya adalah baik. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dari yang demikian itu, falyatanafas, hendaklah saling berlomba-lomba, al-mutanafisun, orang-orang yang berlomba, berpacu dalam meraih al-jannah dengan amalan-amalan kebaikan. Falyatanafasil mutanafisun. Allah Jalla wa'ala harapkan mereka falyatanafas, saling berlomba, karena masing-masing diri akan membawa dengan amalannya. Maka jangan saling tunggu. Maka adalah kalian saling berlomba, berada yang terdepan, tidak saling tunggu, tetapi berusaha untuk selalu terdepan di dalam melakukan ketaatan. Wa mizajuhu min tasnim, dan campurannya min tasnim, dari tasnim. Ainan, tasnim adalah ainan, mata air. Yashrabu biha al-muqarrabun, yang meminumnya adalah, yashrabu biha, yang meminumnya al-muqarrabun adalah orang-orang yang didekatkan. Naam. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian Allah masih melanjutkan sifat al-abrar. Wa idza marru bihim yataghamazun. Dan jika mereka itu orang-orang yang beriman, marru melalui atau melewati, bihim kepada mereka, melewati mereka, yataghamazun. Mereka itu, yakni orang-orang kafir, yataghamaz, jamaknya yataghamazun, salim mengedipkan mata. Nah, Allah melanjutkan bagaimana orang-orang beriman disikapi oleh al-fujjar dengan cara yataghamazun, mereka mengedipkan mata, ya, mengedipkan, wah, fulan tuh. Artinya untuk melecehkan. Melecehkan dengan bentuk isyarat kepada orang-orang yang beriman. Tuh, coba lihat si fulan. Nah, artinya yang terlontar secara lisan seperti itu, tapi tidak terucap, tapi cukup dengan apa? Kedipan mata. Wa idza qalabu ila ahlihim, dan kalau apabila mereka itu kembali ila ahlihim, kepada keluarga mereka, inqalabu faqihin, mereka kembali faqihin, dalam keadaan gembira. Wa idza ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladallun, dan jika mereka itu enam, melihat orang-orang yang beriman, qalu inna ha'ula ila dhalun, mereka menyatakan, inna ha'ula, sesungguhnya mereka itu, orang-orang yang beriman, la dhalun, adalah orang-orang yang sesat. La dhalun, ada tambahan huruf lam, asalnya dhalun, atau dhalin pada akhir surat Al-Fatihah. Kenapa dhalin? Ghairil maghdubi alaihim waladhalin. Jadilah dhalin karena ada ala sebelumnya. Ghairil maghdubi alaihim. Nah, ada ala yang disambung dengan hum. Jadilah him. Alaihim waladhallin, bukan jalan yang dimurkai dan bukan pula jalan ad-dallin yang sesat. Maka ad-dallun ditambahkan dengan huruf lam untuk menegaskan bahwa mereka itu menilai, menyatakan kepada haula, yakni orang-orang yang beriman itu dallun, orang mereka itu orang sesat, orang menyimpang. Nah, dan berbagai bentuk gelar-gelar yang ada. Orang jalur apa keras dan sebagainya dan sebagainya. Wa ma ursilu alaihim hafidhin. Dan tidaklah ursilu alaihim, mereka diutus alaihim kepada mereka, hafidhin, untuk menjaga. Tidaklah mereka, orang-orang beriman itu diutus untuk menjaga orang-orang al-fujjar tadi. Nah, tugasnya orang-orang yang beriman adalah menyampaikan, mengamalkan yang hak, bukan terus mengawasi, menjaga terhadap orang-orang al-fujjar. Nah, mereka mau terima al-haq, alhamdulillah, dan itu yang kita harapkan, yang kita cita-citakan. Nah, dan jadi kebaikan buat dia tentunya. Jika tidak, maka bukan urusan kita. Sengsaralah nasibnya nanti. Fal yaumal ladzina kafaru minal kuffari yadhakun. Maka di hari yang orang-orang yang beriman, nam, yadhakun, menertawakan, minal kuffar, terhadap orang-orang kafir. Di hari nanti di yaumil qiyamah, sebaliknya orang-orang yang beriman akan yadhakun, menertawakan terhadap orang-orang kuffar, yang selama di dunia orang-orang kuffar tadi melecehkan orang-orang yang beriman. Alal ara'ik, bertemu lagi dengan kata al-ara'ik, jamak dari kata al-arika. Di atas dipan-dipan itu mereka yang turun memandang. Hal thuwiba al-kuffar. Apakah orang-orang kafir itu thuwiba, diberikan ganjaran, diberikan hukuman? Makanu yaf'alun, atas apa yang telah mereka perbuat. Hal thuwiba al-kuffaru makanu yaf'alun. Demikian murojaah secara singkat surat Al-Mutaffifin sebanyak 36 ayat. Setengah jam lebih kita lakukan murojaah. Maka berikutnya kita melanjutkan surat Abasah. Yang pada pertemuan yang lalu sampai di ayat fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah, sampai di ayat ke-16, sampai kiramin bararah. Allah Jalla wa'ala sudah mensifatkan suhuf Al-Quran, yakni yang pertama mukarramah, dimuliakan oleh Allah, marfu'ah ditinggikan, mutahharah disucikan, bi'aidi safarah, yang mana Al-Quran itu berada di tangan-tangan safarah. 6. Utusan Allah Jalla wa'ala, yakni para malaikatnya. Dan telah kita sebutkan makna safarah. 6. Apa yang pertama makna safarah? Bi'aidi safarah. Safarah maknanya adalah para malaikat. Yang mana para malaikat dinamakan safarah karena mereka adalah para penulis. Sehingga safarah diambil dari kata as-safar atau dari kata as-sifru. Malaikat dikatakan safarah karena mereka para penulisnya, pencatatnya Allah Jalla wa'ala. Berasal dari kata as-safar atau dari kata as-sifr yang maknanya adalah kitab. Nah, mana buktinya bahwa as-sifr itu adalah maknanya kitab? Yakni pada surat Al-Jum'ah ayat yang 5. Kamathalil himari yahmilu asfara. Seperti layaknya himar, keledai, yahmil, yang memikul, asfara, kitab-kitab yang tebal. Maksudnya, keledai tadi sama sekali tidak bisa mengambil manfaat dari ilmu yang ada di dalam kitab-kitab tadi, sebatas dia diberatkan dengan pikulannya saja. 6. Allah ibaratkan bagi mereka yang tidak bermanfaat dengan ilmunya. Untuk bisa buka surat Al-Jum'ah dari ayat yang pertama. Maka tepatlah pada ayat yang kelima Allah permisalkan kama salil himar. Seperti layaknya mereka keledai, yahmilu asfara, memikul atau membawa kitab-kitab yang tebal. Ada juga yang menyatakan dari kata 6, bahwa makna safarah, maknanya perantara antara Allah dengan makhluknya. Diambil dari kata as-safir. Diambil dari kata as-safir, safir, perantara di antara manusia. Termasuk juga duta-duta besar di kedubes, itu namanya safir. Karena penghubung antara dua negara. Nah, jika diambil dari kata safir, bukti selain maknanya adalah perantara di antara manusia, bukti berikutnya adalah hadis Abu Rafi'. Hadis Abu Rafi' radhiyallahu taala anhu yang menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi siapa? Maimunah radhiyallahu taala anha sebelum beliau melakukan ihram. Kata Abu Rafi', "Kuntus safir bainahuma." Sesungguhnya aku, kata Abu Rafi', safir, menjadi perantara bainahuma, di antara keduanya, antara Rasul dan Maimunah. Perantaranya, penghubungnya adalah Abu Rafi'. Maka dari sisi dikatakan bi'aidi safara, safara itu dari kata as-safar atau as-sifru, ataupun dari kata as-safir, semuanya mengarah kepada makna yang sama. 6. Malaikat Allah Jalla wa'ala, yang malaikat itu dikatakan sebagai penulisnya Allah, dan juga sebagai perantaranya Allah dengan hambanya. Semua mengarah dengan dua penjelasan tadi, mengarah kepada makna yang sama. Berikutnya ayat ke-16, kiramin bararah, mereka itu kiram, kiram yang mulia. Bararah adalah yang berbakti. Bararah dari kata juga tadi telah sebutkan al-abrar. Ya, al-abrar, bararah itu sama. Maknanya yang baik, yang berbakti. Malaikat disifatkan oleh Allah Jalla wa'ala kiramin bararah, yang mulia dan berbakti. Maksudnya mulia akhlak mereka. Bagus bentuk fisik mereka. 6. Karena mereka diciptakan dengan keadaan yang paling bagus. Di atas akhlak yang paling mulia. Itulah yang mengantarkan suhuf. Mengantarkan Al-Quran yang disifatkan oleh Allah mukarramah, marfu'ah, mutahharah. Dan lagi bi'aidi safara, berada di tangan makhluk-makhluknya Allah Jalla wa'ala yang mulia. Kita lanjutkan ayat ke-17. Qutilal insanu ma akfarah. Qutilal insanu ma akfarah. Qutila dengan qaf, qutila maknanya asalnya dibunuh. Bentuk kata pasif. Kalau disebut kata pasif berarti bahasa Indonesianya apa? Di. Ya. 6. Tinggal tergantung katanya. Maka di sini kutila, dibunuh. Sementara bentuk aktifnya apa? Qatala. Qatala bentuk pasifnya adalah kutila. Contoh lain, daraba, memukul. Apa bentuk pasifnya? Duriba, dipukul. Kataba, menulis. Kutiba, ditulis. Alaikumussiyam, kama kutiba ala alladzina min qablikum. Ya, ditulis penafsirannya terkait ayat as-siyam adalah diwajibkan. Nah, sebagaimana nanti antum jumpai kata daraba. Nah, daraba masalan bukan artinya memukul, tapi maknanya Allah memperumpamakan, Allah memisalkan, masalan dengan suatu misal, dengan suatu contoh. Asal katanya adalah memukul. Nah, maka saat antum nanti jumpai atau cermati ini kata daraba, duriba, asalnya memukul, dipukul, kok tiba-tiba artinya memperumpamakan atau diperumpamakan. Nah, kutila adalah kata pasif yang maknanya dibunuh. Dan kata kutila banyak sekali di dalam Al-Quran. Di antara para ulama ada yang menyatakan maknanya laknat. Kata kutila artinya laknat. Tapi yang tampak di sini maknanya adalah dibinasakan. Dibunuh atau dibinasakan. Karena pembunuhanlah yang menyebabkan kebinasaan. Dengan sebab pembunuhan tadi menjadi sebab adanya kebinasaan. Pembunuhan terhadap dirinya sendiri. Nah, kondisi yang masih hangat baru terjadi. Adanya 6 pembunuh diri. Nah, adalah bentuk dari perbuatan dosa besar. Dan juga di sana menyebabkan kebinasaan. Kebinasaan manusia, kebinasaan yang lainnya. Nah, dan juga kebinasaan kehormatan Islam. Demikian pula menjadi sebab merendahkan kehormatan saudaranya kaum muslimin. Ini kutila dengan makna dibinasakan. Maka Al-Arab, yakni bangsa Arab, menyatakan sesuatu yang dianggap jelek, yang dianggap buruk, dengan kata-kata seperti itu, kutilah. Naam. Artinya celakalah si fulan, atau alangkah jeleknya akhlak si fulan. Naam. Dan semakna dengannya. Sehingga itu bentuk kata julukan kepada perbuatan yang jelek. Kutilal insan, celakalah al insan, manusia itu. Ma'akfarah. Ma'akfarah. Naam. Apa makna akfarah? Tentu itu bukan satu kata, melainkan ada 3. Ma sendiri, akfara sendiri, kemudian ha juga itu sendiri. Ma'akfarah. Sekarang kita bahas manya terlebih dahulu. Berkata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ada yang menyatakan bahwa ma di situ adalah istifhamiyah. Artinya meminta penjelasan. Istifhamiyah maknanya meminta penjelasan. Sehingga ma akfarah artinya apa yang mendorong dia berbuat kekafiran? Ma akfarah, apa yang mendorong menyebabkan dia berbuat kekafiran? Ya, kan meminta penjelasan ya. Nah. Sebagian ulama yang lain menyatakan maknanya adalah keheranan, ta'ajjub. Ma akfarah, alangkah, alangkah besarnya kekafiran dia. Nah, maka ma bisa berarti istifhamiyah, bisa berarti adalah bentuk suatu keheranan. Jika dimaknakan istifhamiyah berarti menuntut penjelasan, sehingga senada dengan kalimat apa yang mendorong dia untuk berbuat kekafiran? Kenapa dia sampai seperti itu? Ma akfarah. Atau bisa ma dalam bentuk keheranan, alangkah besarnya kekafiran dia. Sehingga dikatakan kutilal insan, sesungguhnya celaka manusia itu. Ma akfarah. Sampai dia terkutuk, terlaknat seperti itu. Ma akfarah. Apa yang mendorong dia berbuat kekafiran? Alangkah besarnya kekafiran dia. Min ayyi syai'in khalaqah. Maka Allah Jalla wa'ala mengingatkan, menyadarkan, ingin menyadarkan. Min ayyi syai'in khalaqah. Dari apa dia khalaqah, Allah itu menciptakannya. Khalaqahu. Dari apa dia. Inam khalaqahu. Menciptakannya. Disadarkan. Seperti pada surat Yasin. Ayat ke-78. Sekaligus antum bisa kaitkan dengan kata yang dijelaskan tadi, dharabah. Wa dharaba lana mathalan wa nasiya khalqah. Ada yang hafal surat Yasin? Qala man yuhyi al-'idhama wa hiya ramim. Wa dharaba. Nah, ini bukan memukul ya. Wa dharaba, dan dia telah, dia membuat perumpamaan lana bagi kami, kata Allah. Terhadap kami, kata Allah. Wadharaba lana, dia telah membuat perumpamaan buat kami. Mathalan, dengan suatu misal. Wanasiya khalqah, dan dia lupa terhadap kejadiannya. Nah, dia mau memisal-misalkan. Nah, sementara dia lupakan dari apa dia diciptakan oleh Allah. Artinya, orang-orang kufar, mereka mengingkari hari berbangkit. Nah, dikatakan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, banyak orang kafir yang mendustakan hari berbangkit. Nah, artinya Allah bertanya tadi, ma akfar, apa yang mendorong dia berbuat kekafiran? Maksudnya kekafiran apa? Seluruh jenis kekafiran. Tetapi di sini yang difokuskan kekafiran, kedustaan mereka terhadap hari berbangkit. Karena mayoritas al-kuffar mendustakan perkara itu. Mayoritas kuffar mengingkari hari berbangkit. Dan mereka menyatakan tidak mungkin manusia akan dibangkitkan. Masa kemudian sudah dikubur jadi tulang belulang, sudah hancur kemudian dibangkitkan. Maka Allah sebutkan pada surat Yasin tadi, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Dia membuat perumpamaan bagi kami dan dia lupa kepada kejadiannya. Qala man yuhyil idhama wa hiya ramim. Dengan menyatakan, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang sudah romim, yang sudah hancur ini. Ah, siapa yang ada yang bisa menghidupkan? Kata mereka. Ketahuilah Allah Jalla wa'ala. Sehingga Allah menyadarkan pada ayat ke-18. Min ayyi syai'in khalaqah. min ayyi syai'in khalaqah, dari apakah Allah menciptakan, adalah bentuk pertanyaan yang maknanya menetapkan sesuatu yang datang sesudahnya. Fungsi dari pertanyaan ini ingin menetapkan atau menegaskan kalimat yang datang sesudahnya nanti. Min ayyi syai'in khalaqa, dari apa Allah menciptakannya? Pertanyaan apa bukan? Pertanyaan. Maka berikutnya Allah katakan, min nutfah. Ketahuilah, sadari wahai manusia, bahwa engkau diciptakan dari nutfah. Nutfah dari setetes mani. 6. Asal katanya nutfah adalah air yang sedikit. Bukanlah air mani itu adalah air yang sedikit yang keluar. 6. Yang mana terpancar. 6. Yang keluar antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada wanita. Membaini sulbi wattara wattaraib. Dari tulang sulbi laki-laki wattaraib dan tulang dada wanita. Yang diletakkan di dalam rahim perempuan. Jadilah dengan izin Allah wanita tadi hamil. 6. Allah mengingatkan asal-usul kejadian manusia min nutfah. Khalaqahu. Allah Jalla wa'ala menciptakannya. Faqaddarahu. Dan Allah Jalla wa'ala menentukannya. Menentukannya maksudnya menjadikannya secara bertahap. Tahapan pertama nutfah. Tetesan mani. Tahapan berikutnya apa? Segumpal darah. Tahapan berikutnya apa? Segumpal daging. Ingatlah terhadap hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Yang sudah kita bahas pada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Bisa dibuka kembali. Tepatnya jika tidak salah hadis yang keempat. 6. Inna hadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya pada perut ibunya fi 40 yawman, dalam masa, dalam tahap 40 hari nutfah, tetesan, setetes mani. Thumma yakunu 'alaqatan, maka setelah itu tahapan berikutnya 'alaqah, segumpal daging. Mithla dzalik, seperti itu juga. Maksudnya selama masa itu juga. 40 yauman. Yakni 40 hari. Thumma yakunu. Kemudian setelah itu mudghah. Segumpal daging. Kecil. Nah, bukan daging yang besar tapi kecil. Nah. Mithla dzalik, semasa itu juga. Yakni 40 hari. 40, 120. Thumma yursalu ilaihil malak. Maka setelah 120 hari tadi, Allah utus al-malak, malaikat. Yang Allah tugaskan, fayanfukhu fihi ruh, untuk yanfukh, meniupkan ruh fihi padanya. Wa yu'mar, dan diperintah, bi'arba'i kalimat, dengan 4 kalimat. Dengan 4 ketentuan, 4 takdir. Yaktubu rizqahu, Allah catat rizkinya. Wa ajaluhu, ajalnya. Wa amaluhu, amalannya. Wa syaqiyun au sa'idun, dan juga sengsara atau sa'idnya atau bahagianya. Apakah dia ahlun nar ataukah ahlul jannah? Yuktabu rizquhu, wa ajaluhu, wa amaluhu. Wa syaqiyun aw sa'idun. Naam. Maka kejadian manusia disebutkan pada hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kita baca tafsir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala pada halaman yang ke 1160 jika sama. Kita awali pada paragraf wadzalika kulluh. Sudah antum ketemukan? Kita akan baca pada awal paragraf yang menyatakan wadzalika kulluh. Sudah ketemu masing-masingnya? Ada yang belum angkat tangan? Kita telah baca sampai penjelasan bararah. Bi aidi safarah kiramin bararah. Naam. Sudah ketemu? Sebelah kiri, sudah ketemu? Sudah? Belum? Nah, yang terjemah mungkin di halaman yang lain. Wadhalika kullu hifdhun minallahi likitabih. Yang demikian itu semua hifdhun, penjagaan minallah, dari Allah, likitabih, terhadap kitabnya. Ini masih menjelaskan tentang dimuliakannya Al-Quran yang berada di tangan-tangan para malaikatnya. Anja'ala sufara, iman Allah jadikan utusan-utusannya ilar rusuli al-malaikatil kiram al-aqwiya wal-atqiya. Allah jadikan kepada para rasul dari kalangan malaikat al-kiram yang mulia, al-aqwiya yang kuat, al-atqiya yang dimuliakan oleh Allah. Walam yaj'al asy-syayatin 'alaihi sabila. Dan tidaklah Allah jadikan bagi syaitan padanya sabila, jalan untuk merusaknya, untuk mempengaruhinya. Wa hadza mimma yujibul insan bihi wa talaqqihi bil qabul. Dan ini diantara yang mengharuskan seseorang untuk menerimanya. 6. Walakin ma'a hadza aba al-insan. Akan tetapi dengan semua itu manusia enggan. Illa kafura, sehingga dia menjadilah orang-orang yang ingkar. Walihada qala ta'ala, maka oleh karenanya Allah Jalla menyatakan qutilal insanu ma akfarah. Celakalah manusia tadi, apa yang mendorong dia berbuat kekufuran, alangkah besarnya kekufuran. Kufur, kata beliau, li ni'matillah, terhadap kenikmatan Allah. Wa ma ashaddu mu'anadatuhu lil haq, dan betapa besarnya atau kerasnya penentangan mereka kepada al-haq. Ba'da ma tabayyan, setelah jelas al-haq itu kepadanya. Wa huwa ma huwa, dan apa itu? Huwa min adhafil asya, dia adalah yang serendah atau selemah-lemah sesuatu. Khalaqahu min ma'in mahin, Allah menciptakannya dari air yang hina, mani. Nah, dia mengingkari al-haq, yakni mengingkari hari berbangkit dengan dalih, mana mungkin tulang sudah hancur kemudian bisa dibangkitkan. Kenapa dia tidak mau berpikir bahwa dia dulu diciptakan dari tidak ada jadi ada, cara mengadakannya melalui nutfah dari min ma'in mahin, dari air yang hina. Thumma qaddara khalaqahu. Kemudian Allah menetapkan, yakni menentukan tahapan-tahapannya. Khalaqahu. Naam, penciptaannya. Wasiwahu basyaran sawiyya. Wasawahu basyaran sawiyya. Jadilah manusia yang sempurna. Wa atqana qawahu adh-dhahira wal batinah. Allah kuatkan dia secara zahir dan secara batin. Naam. Demikian kata beliau, sampai di situ penjelasan. Qutilal insanu ma akfarah. Kembali kepada penciptaan manusia sebagaimana hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, maka semua tadi adalah sangat mudah untuk dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian kemudian terheran-heran, mana mungkin tulang belulang yang hancur bisa dibangkitkan. Semuanya sangat mudah bagi Allah Jalla wa'ala. Berikutnya ayat yang ke-20. Thumma as-sabila yassara. Thumma, kemudian, as-sabil. 6. Jalan. Yassarahu. 6. Yassara sendiri, hu, kembali kepada kata ganti dia. Yassara, memudahkan. Sehingga, thumma sabila yassara, kemudian dia, Allah, memudahkan jalannya. Allah Jalla wa'ala memudahkan jalannya. Kata Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Memudahkan jalannya, yakni yassara lahul asbab ad-diniyah wad-dunyawiyah. Allah mudahkan baginya sebab-sebab untuk dia berupaya atau menempuh ad-diniyah, menjalankan din, wad-dunyawiyah, maupun perkara duniawinya dia. Nah, Allah berikan dia kemudahan. Nah, kalau mau dikaitkan maksud kemudahan tadi dengan ayat sebelumnya apa? Bukankah dia tadi disebutkan dia telah diciptakan dari nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah, dan kemudian sampai lahirlah. Berarti dia dimudahkan baginya air susu ibunya yang dengannya dia bisa makan. Setelah itu dimudahkan baginya apa yang dibukakan baginya berupa berbagai rezeki, simpanan rezeki. Dia tidak perlu cari. Semua ada rezekinya masing-masing yang telah Allah ciptakan sejak dia lahir dari perut ibunya. Nah, dimudahkan baginya apa yang lebih tinggi dari itu semua. Lebih penting dari itu semua, yakni jalan petunjuk dan jalan kemudahan. Thumma sabila yassarah. Juga bermakna bahwa dimudahkan jalannya, jalan keluar dari perut ibunya menuju alam yang nyata. Thumma sabila yassarah. Maka kata Syekh As-Sa'di, yassara lahul asbab ad-diniyah wad-dunyawiyah, dimudahkan baginya sebab-sebab dari sisi agamanya, dimudahkan dia untuk taat, dimudahkan dia untuk beramal soleh, dimudahkan duniawinya untuk menempuh rezeki yang halal, wahadahu sabil, diberikan petunjuk menempuh jalannya, wabayyanahu, Allah pun mengujinya, wamtahanahu, wabayyanahu, Allah menjelaskan, wamtahanahu, Allah mengujinya, bil amri wan nahyi, dengan perintah dan larangan. Itu juga ujian. Ini perintah yang engkau harus jalankan, ini larangan yang kau harus jauhi. Jangan yang terlarang, tapi lakukan yang diperintah. Maka manusia diberikan pilihan. Nah, diuji dengan itu. Kalau ternyata hatinya dimudahkan untuk ketaatan, dia akan mudah untuk menjalankan al-amr, perintah, menjauhi larangan. Sebaliknya ketika dia terasa berat, bahkan dia dicondongkan hatinya wal'iyadzubillah kepada kesengsaraan, maka dia begitu mudah untuk melanggar dari apa yang telah Allah Jalla wa'ala perintahkan. Dia jalani apa yang dilarang. Ayat ke-21. Thumma amatahu fa'akbarahu. Thumma Allah kemudian menyatakan kemudian amatahu. Amatahu adalah amata sendiri. Hu adalah kata ganti dia. Amata yumitu. Ya. Kemudian Allah mematikan dia. Fa'akbarahu. Maka Allah Jalla wa'ala menguburkannya. Allah Jalla wa'ala mematikannya. Dan kematian adalah berpisahnya ruh dengan badan. Fa'akbarahu, kemudian Allah menguburkan, maksudnya menempatkan dia di kubur. Dipendam sebagai penutup baginya. Itulah akhir nasib dari yang namanya manusia ini. Dipendam sebagai penutup baginya. Nah. Dan sebagai bentuk pemuliaan baginya. Manusia dikubur, dipendam dalam tanah sebagai bentuk pemuliaan baginya. Kita bertanya, kok bisa demikian? Dimasukkan tetap di dalam tanah. Dikatakan pemuliaan? Naam, karena manusia jika meninggal diperlakukan seperti bangkai-bangkai yang lain yang dibuang dari tempat sampah, niscaya penghinaan yang besar bagi orang yang meninggal dunia, dan juga penghinaan besar pula bagi keluarganya. Maka Allah menetapkan bagi hambanya ini bahwa mengakhiri hidup mereka itu dengan cara dikubur, dipendam di dalam tanah, sekali lagi sebagai bentuk pemuliaan. Nah. Ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, fa'akbarahu, Allah memakamkannya, Allah menguburkan dia. Kata beliau, Allah memuliakannya dengan cara memakamkannya. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, tatkala menafsirkan fa'akbarahu, maka maknanya Allah memuliakannya dengan cara memakamkannya. Bagaimana apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Al-Sa'di? Thumma amatahu fa'akbarahu. Kata beliau, akramahu biddafni. Akramahu biddafni. Akramahu, Allah memuliakannya biddafni, dengan pemakaman seperti itu. Jadi kata beliau dengan bahasa akramahu, Allah memuliakannya biddafni, dengan memakamkannya tadi. Dengan cara pemakaman seperti itu. Walam yaja'alhu, Allah tidak menjadikan dia kasairil hayawanat, seperti al-hayawanat, hewan-hewan sa'ir, hewan-hewan yang lainnya. Kasa'ir al-hayawanat, seperti lainnya dari binatang-binatang yang ada. Allati takunu jayfuha ala wajhil ardi, yang mana jaifnya, bangkainya, ala wajhil ard, berada di, berserakan di muka bumi. Allah tidak inginkan manusia itu akhir dari jasadnya seperti itu. Allah muliakan dia, dikumpulkan dia dalam satu tempat seukuran badannya dan dipendam dalam tanah agar tidak diacak-acak oleh yang mengacak-ngacaknya. Nah, itulah agama Allah al-Islam. Maka sebagai bantahan pula kepada mereka yang melecehkan bahwa cara Islam matinya dimakamkan dalam tanah, dikatakan sebagai penghinaan dan sebagainya dan sebagainya. Maka justru itu sebagai pemuliaan baginya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nampaknya sampai di sini apa yang bisa kita bahas, biar tidak terlalu banyak. Berakhir pada ayat ke-21, antum berikan tanda. Thumma amatahu fa'akbarah. Masih sekian ayat dari surat Abasa. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan pada pertemuan berikutnya. Bi'idnillahi ta'ala. Apa yang sudah kita lakukan, apa yang kita bahas, apa yang kita kaji dalam majlis demi majlis, membahas ilmu agama Allah Jalla wa'ala, Allah berkenan untuk mencatatnya bagi kita sebagai amalan yang saleh di sisinya, terkhusus kita di bulan Ramadan, maka tentunya amalan itu dilipat gandakan. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.